sebuah lagu yang asik buat kalian semua. Nyanyi bareng-bareng lagi. Sing usari kokate ngaling-aling maning alasan ngalor ngedol mung digawe-gawe isung wero dewe riko suloyo isung wero dewe duriko make temen lare. Habis ini ya.